Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami. Di sini ada Teteh Alula dan ada Kakak Ais. Setelah sebelumnya kita melakukan live recording Salawat Mugrom kali ini kami akan insyaallah akan membawakan apa nih? Membawakan salawat rahmatul alamin. Rahmatul alamin. Dari Maher Zain yang dibawakan. Oh, rahmatul alamin yang dibawakan oleh Maher Zain. Begitu. Oke. Oke, bismillah ya. Mudah-mudahan kita bisa membawakannya. Enjoy, oke? Okay? Kulil anbiya ya man fi qalbika rahmatul linnas ya man alafta quluban bil islam ya habibi ya syafi'i ya rasulullah ya ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi habibi. Ya Syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi habibi ya Muhammad ataita bis salami wal huda Muhammad habibi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.